قبل العزيز الغفار مكوّن الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأسر. أما بعد، نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس الثالث عشر من دراسة المجلد الثاني من هذا الكتاب. أمس قد أخذنا الدرس الخامس وفيه قاعدة عن بيان المفعول به. نقرأ أولا الدرس الخامس مرة أخرى. من فتح باب الفصل؟ أنا فتحته. ومن فتح النوافذ؟ أنا فتحتها. من كسر هذا المكتب؟ أأنت كسرته يا هاشم؟ لا إني ما كسرته. أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ لا ما رجعوا. يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. أفهمت الدرس يا طلحة؟ نعم فهمته جيدا. أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ لا ما كتبتها. لماذا؟ لأنني ما فهمت الأسئلة. أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ نعم حفظتها. وحفظت سورة التين أيضا. وفيه قاعدة عن مفعول به، بأن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. Maful bih itu adalah yang terkena perbuatan. Seperti di awal, man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Babal fasli waqa alaihi al-fathu. Dia yang dibuka. Baba. Wa maf'ul bih i'rabuhu mansubun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi fil asli al-fathah. Ya, tanda nasab yang asli adalah al-fathatu. Kalau pola idhafah, lihat mudhafnya. Baba, babal fasli. Wal maf'ul bih qad yakunu dhamiran. Maf'ul bih itu boleh berupa dhamir. Seperti di jawabannya, ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Fatahtu fi'lun madin. Fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Tu itu sebagai fa'il. Dia domir mustatir, domir muttasil sekaligus sebagai fa'ilnya. Wa huwa fa'iluhu tu. Hu, hada domir. Ya'ud ila babal fasli. Hu, domirun muttasilun. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Tapi berhubung domir, harokatnya tidak berubah, maka sudah kita katakan kemarin dia fi mahalli nasbin. Dia tidak dikatakan sebagai mansub, tapi fi mahalli nasbin. Kalau mansub mah yang harokatnya aslinya bisa berubah-ubah, itu baru kita katakan mansub. Tapi kalau posisi nasab sedangkan dia harokatnya tidak berubah, maka itu kita katakan fi mahalli nasbin. Hada huwa al-qaidah wa ikhtisar an al-maf'ul bih. Thumma iftahu safhat 32. اثنتين وثلاثين. تمرين الثالث، تأمل الأمثلة الآتية. قرأ الطالب القرآن. قرأ الطالب القرآن. كتب المدرس الدرس. كتب المدرس الدرس. شرب الضيف القهوة. شرب الضيف القهوة. فتحت آمنة الباب. فتحت آمنة الباب. قرأ ثم المثال تحته. قرأ الطالب القرآن. قرأ أي فعل هذا؟ فعل ماض. صحيح، هذا فعل ماض. فعل ماض مبني على الفتح. مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع وعلامته الضمة. القرآن مفعول به. مفعول به إعرابه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صحيح. ثم الأخير الدرس. اقرأ ترجم ثم بين. كتب الدرس. كتب الدرس. كتب ال كتب مدرس. itu ada mim ya. كتب المدرس الدرس. فالغورو menulis pelajaran. Menulis pelajaran. Sahih. كتب. كتب فعل ماض. فعل ماض. فعل ماض. مبني على. مبني على. حروف كبرابة. حروف كتيجة. على الفتح. صحيح. على الفتح. المدرس. المدرس فاعل. فاعل. مرفوع منصوب مجرور. مرفوع. مرفوع. صحيح. علامته الضمة. صحيح. الدرس. الدرس مفعول به منصوب وعلامته الفتحة. علامته الفتحة. صحيح. الدرس مفعول به. الذي بعده مبيو. القهوة. siapa yang suka ngopi di sini؟ suka ngopi. Kopi sasetan apa kopi ini؟ hah؟ Oh, kelasnya masih saseta loh. Oh, kelas saseta. Literan. Literan. Semula. Kalau saya semuanya suka ya. Sasetan boleh. Yang pahit-pahit juga boleh. Apalagi kalau mau belajar, kalau mau belajar yang pahit-pahit suka ya. Oke. Oh, kita Bok Bita. Alkoh. Alkoh Bita. Wata. Apa ya, makanya kalau Arab hadrum di sini gahwah. Ngomongnya gahwah. Qahwah. Jadi qahwah. Naam, syariba. Tamu minum kopi. Tamu minum, tamu minum kopi. Syariba. Syariba. Fa'il. La, syariba. Fi'il atau fa'il? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il. Madi. Sahih. Fi'il madi. Madi itu hah? Lampau. Lampau. Sudah. Ini ngopinya mah tadi malam ini. Kemarin malam. Fi'il madi. Mabniun alal. Mabniun alal harokat keberapa lihatnya? Tiga. Ketiga. Apa tuh harokatnya? La, bukan. Kalau fi'il madhi mabni. Kemarin udah saya jelasin kok salah kan? Oh belum masuk ya. Isim itu ada mu'rab, ada mabni. Kalau mabni harokat tidak berubah. Ada di grup fotonya ya. Ada dikirim ya. Mabni itu tidak berubah. Kalau harokatnya tidak berubah bagaimana? Maka dia dikatakan mabni. Kalau setelah mabni bagaimana? Tambahkan keterangan harokat akhirnya. Kalau kasus fi'il madhi harokat huruf ketiga. Mabniun alal fathi, fathi, fathah. Ad-daifu fa'il. Fa'il sahih. I'rabuhu marfu'. Alamat rafihi الضمة صحيح. الضيف يقع على واحد ويقع على جماعة. ضيف itu sah untuk satu tamunya, boleh juga untuk banyak. Ya, boleh juga untuk banyak. Banyak juga dikatakan ضيف. Bisa juga duyufun. Duyufun juga bisa. Tapi kalau duyufun ada khosun bil jam'i, khusus jama'. Kalau ضيف bisa dua, bisa mufrad, bisa jama'. Al-qahwah maf'ulun bih, sahih. I'rabuhu mansub wa alamatun nasbihi al fathah, sahih. Tanda nasabnya adalah fathah, sahih. Thumma alladhi ba'dahu al-baba Aminah telah membuka pintu. Sahih. Aminah telah membuka pintu. Fatahat. Fatahat bil madhi mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Sahih. Lihatnya huruf ketiga. Loh itu ada tak? Tak itu alamatut ta'nits. Tak itu kalau mau dijelaskan dia adalah tak alamatut ta'nits. Fathat taknya itu alamatu ta'nits, tanda bahwa ini untuk dhamir muannas. Apa dia tidak terhitung? Tanya sebagai alamatu ta'nits, tanda muannas, tanda ini fi'il buat muannas. Aminatu alamatuhu dhamma, sahih. Fa'ilun marfu al-baba maf'ulun bi mansubun alamatuhu nasbihi fathah. Alamatu nasbihi al-fathah, sahih. Al-baba al-fathah. Tamrin al-rabi' itu PR ya. Udah kemarin. Tamrin al-khamis ضعي الحركات أولا أكمل الجملة أكمل الجملة الآتية أكمل الجملة الآتية بكلمات بكلمات مناسبة بكلمات مناسبة وَضْبِطْهَا وَضْبِطْهَا بِالشَّكْلِ وَضْبِطْهَا بِالشَّكْلِ. نعم أكمل. ما أكمل؟ سمبوناكان الجمل الآتية kalimat-kalimat berikut bikalimatin dengan kata-kata munasibatin yang sesuai, wadbitha dan pastikan bisyakri, pastikan dengan harokatnya, pastikan hanya kembali ke kalimatin, wadbitha, pastikan katanya itu dengan harokatnya. Nah, Man, ahli sa, tafadhal. Man fataha al-bab al-masjid. Man fataha. Man fataha bab al-masjid. Bab al-masjid, sahih. Bab al-masjid. Apa itu posisinya bab al-masjid? Bab al-masjid maf'ulun bih. I'rabuhu. Mansubun 'ala al-fath. Mansubun? Mansubun 'ala al-fath. Bil fathati. Bil fat, kalau mau diikhtisar, bil fathati. Mansubun bil fathati. Fathah yang di mana? Fathah di mana? Di huruf mana? Di huruf baba. Baba al-masjidi idhafah. Ya. Sahih. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Ghasalat ukhti al-qumsana. Al-qumsana. Al-qumsana sebagai apa itu? Maf'ulun bih. Sahih. I'rabnya? Mansub. Alamatuhu fathah. Sahih. Alamatuhu fathah. Alati ba'dahu? Ghasalat rajulu hayata fi asam. Bil bil asa qatala, ya sahih. Qatala, apa makna qatala? Membunuh. Qatala sebagai apa tuh qatala? Fi'il, fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi, sahih. Mabniun 'alal 'alal fathhi, 'alal fathhi. Kalau mabni itu tidak pakai ta marbutah ya. Mabniun 'alal fathhi, mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal dhammi. Ya, seperti itu. Wallah alam, barangkali untuk membedakan antara yang mu'rab dengan yang mabni. Qatala ar-rajulu al-hayyah, ma ana al-hayyata? Ular. Al-hayyah sebagai apa tuh? Maf'ulun bih. I'rabuhu? Mansubun. Alamatuhu al-fathah, sahih. Alamatuhu al-fathah. Naqra ma'an hadha. Qatala ar-rajulul hayyata bil-asa. Qatala ar-rajulul hayyata bil-asa. Naam, sahih. Ada di ba'dahu. Shariba Yusufu al-qahwata. Shariba Yusufu al-qahwata. Al-qahwata. Naam. Shariba sebagai? Fi'il mabniun 'ala al-fathhi, sahih. Yusufu sebagai apa? Sebagai fa'il. I'rabuhu marfu, sahih. Marfu bi alamatuhu dhamma. Yusufu ayyuha as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani yaqtuluhu min sab'an ijah. Yusuf alaihi salam. Hal itu ba'dahu. Kata al-mudarrisu ad-darsa 'ala as-saburati. 'Ala 'ala as-saburati. 'Ala as-saburati. Ad-darsa. Ad-darsa sebagai apa tuh? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. I'rabuhu. I'rabuhu mansub. Alamatuhu bil fathih. Alamatuhu al fathah. Al fathah, sahih. Ala, ala itu apa? Jar. Jar, harfu jarrin, sahih. As-saburati. Khobar. Ha? Khobar mana? Khobar. Khobar dari siapa? Khobar sahih apa khobar burung? Ala saburati, ala saburati. Saburati sebagai? Ismun majrurun. Ismun majrur. Majrur dengan apa ini? Jar. Huruf jar, sahih. Ismun majrurun bi'ala. Kalau mau dijelaskan. Ismun majrurun bi'ala. Alamat jarrihi al-kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Tafadhal alladhi ba'dahu. Afala su'adu. Su'ad hada ismul mar'ah. Su'adu itu ismul mar'ah. Gimana? Ismul mar'ah hada laysa ismul rajul. Su'ad perempuan. Berarti akalat su'adu. Akalat su'adu al-kubza. Akalat su'adul kubza. Kubza sahih. Al-kubza. Akalat. Akalat fi'l madhi. Fi'l madhi مبني على فتح على الفتح صحيح على الفتح الخبز مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح صحيح السابع قرأت قرأت القرآن في المسجد. القرآن sebagai apa? مفعول به. علامة نصبه فتحة ظاهرة. فتحة ظاهرة صحيح. فتحة ظاهرة dia untuk membedakan dengan yang fathah lainnya. Karena ada fathah lainnya nanti tapi. Ada di ba'dahu? Ah, minal awal. As-sami'ul adhan. Ya Hamzatu, ini orang keberapa? Sebagai orang kedua. Kalau orang kedua, fi'ilnya bagaimana? Orang kedua, laki-laki. Fi'il yang sesuai. Hah? Bukan. Kan orang kedua. Ya, Hamzah tuh berarti orang kedua lagi ngajak ngomong nih, lagi nanya. Fi'il untuk orang kedua apa? Anta. Berarti anta. Ah? Asami'ta. Sami'ta huruf keberapa yang dilihat? Mabni'in alal. Alal huruf keberapa yang dilihat? Ketiga. Huruf ketiga ya, huruf harokatnya apa? Sukun. Idan mabni'in ala as-sukun. Mabni'in ala as-sukun. Tanya sebagai apa? Tanya fa'ilnya dhamirun muttasilun sebagai fa'il sahih. Ada di mana dah? Fataha tajiru dukana. Ad-dukana sahih. Fataha apa tuh? Fi'il apa? Fi'il madin. Mabniun ala? Mabniun ala? Alal fathi. Mabniun ala? Alal fathi. Thumma alladhi ba'dahu. Kharaja at-tullabu min al-fasli. Kharaja apa tuh? Fi'il madhi. Ala al-fatih. Sahih. At-tullabu sebagai alamatu ad-dhamma. Fi'il, perhatikan ya. Fi'il yang susahnya tetan ya. Sami'a misalnya nih. Sami'a. Perhatikan fi'lun madin mabni. Ngomong. Fi'lul madin itu mabni. Fi'il madi asalnya dia mabni, selalu mabni, selalu mabni. Fi'il madin, hakada fi'lun madin. Dia mabni. Ini konsep pertama. Mabninya harokatnya apa? Dilihat. Lihat huruf keberapa kemarin? Ketiga. Lihatnya adalah huruf ketiga. Maka kalau sami'a fi'lun apa? Madin. Mabniun ala? Alal fathi. Mabniun alal fathi. Lihatnya huruf keberapa? Ketiga ya, yang dilihat yang jadi patokan huruf ketiga. Tambah lima kali nasbi enggak? Tambah lima kali nasbi enggak? Sami kan jadi mahalin ala sukun. Enggak, dia enggak bakal mahalin nasbin kecuali dia posisinya sebagai maf'ul bih dari kalimat yang lain. Masa enggak usah pakai fi mahal. Fi mahal mabdin ala fathi titik. Kalau mau ada penjelasan lagi, jelasin fa'ilnya. Dia bukan fi mahal. Mabniun 'alal fathi, ya. Bagaimana kalau yang lain? Bisa yang lain. Lihat huruf keberapa? Tiga. Seperti tadi. Yang ini yang terutama yang banyak nih. Sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Semua nih ya. Sami'tu. Sami'tu. Yang dilihat harokat keberapa? Tiga. Huruf ketiga ya, lihat harokat huruf ketiga. Maka dia bagaimana? Dia adalah salah. Fi'lun madin mabniun ala mabniyun ala sukun. Lihat, mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Kalau dia sedang fi'il madhi, kalau dia bersambung, ini namanya ta'fa'il. Ta'fa'il. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbil lana fi'lun yanjali. Bita fa'alta, ini namanya ta'fa'il. Fi'il madhi kalau bersambung dengan ta'fa'il, nih dari sini sampai sini, ini namanya ta'fa'il. Ta'fa'il mukhatab mufrad, ta'fa'il mukhatabani, ta'fa'il mukhatab jama'ah, ta'fa'il mukhatabah, ta'fa'il mukhatabatani, ta'fa'il mukhatabat, ta'fa'il mutakallim. Semua ta'fa'il. Ketika disambung dengan ta'fa'il, maka dia mabniun ala sukun. Paham ya? Yang jadi patokan huruf ke? Tiga. Berarti mabni bukan mabni ke fathil madinya bukan? Hah? Bukan mabni tetap matanya itu bukan? Bukan. Bukan. Dia tidak seperti i'rab isim kasusnya. Tidak seperti i'rab isim kalau dalam kasusnya mabni. Yang dilihat juga tetap huruf ketiga. Ya, sudah fokus di ini dulu. Yang lain-lain itu mah nanti ada bahasannya. Ya, maka ingatnya huruf ketiga. Pandu asmi'tal adzana ya hamzatu. Balik ke teks. Balik ke teks coba. 1 2 3 4 5 baris kelima. A'anta kasartahu? A'anta kasartahu ya Hashimu? Kalau sedang ada khitab orang kedua, maka pakai fi'il untuk orang kedua. Lihat orang keduanya, mudzakkar apa mu'annas? Sendirian apa berdua apa jamak? Dipakai sesuai intinya, pakai khitab untuk orang kedua. Kasartahu. Kasartahu. Siapa paham ya? ثم نواصل الى التمرين السادس ضع الحركات اولا اجعل كلا من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخرها اجعل جدكان كلا تياب من الكلمات الآتية kata-kata berikut jadikan sebagai maf'ulan bihi wadbit pastikan akhiraha yakni akhir katanya harokatnya tafadhal alladhi ba'dahu al-Qur'an qara'tul qur'ana fil fasli qara'tul qur'ana fil fasli sahih al-Qur'ana sebagai maf'ulun bihi ثم إعرابه منصوب على متو فتحه علامته الفتحه صحيح الذي بعده التفاح اكل التفاح محمد Muhammadun. Betul bahasa Arab ini? Kalau akalat tufaha Muhammadun. Terjem. Terjem. Muhammad makan apa? Terjemahan Muhammad makan afal karena akala mabni lil ma'lum kalimat aktif akala at-tufaha Muhammadun kayak gitu boleh enggak boleh taqdim maf'ul bih 'ala al-fa'il boleh qala asal akala Muhammadun at-tufaha itu bola asal akala Muhammadun at-tufaha boleh dibalik tidak maf'ul bih-nya duluan daripada fa'ilnya? Boleh. Secara bahasa Arab boleh. Akalat tufaha Muhammadun. Boleh juga. Akalat tufaha Muhammadun. Kalau akalat tufahu Muhammadan boleh enggak? Boleh. Nah, ini enggak boleh. Masa apel yang makan Muhammad? Apel monster itu mah. Itu enggak boleh. Ya, betul itu. Ya. Kalau Muhammadun selama Muhammadun at-tufaha boleh. Boleh. Jadi maf'ul bih mufaddal. Hah? maf'ul bih muqaddam. Betul, dia maf'ul bih muqaddam, taqdim maf'ul bih. Ya Arab yang harus betul, harokatnya harus betul. Sengaja ngetes sana ya? Betul. Naam, alladhi ba'dahu tawaddu. Ya Allah. Ad-dars. Kataba al-mudarrisu ad-darsa. Sahih, ad-darsa. Sebagai apa ad-darsa? Sebagai maksud. Maful bih. Irabuhu. Alamatuhu. Al-Fathatu, sahih. Al-Qahwa. Ya, Pak Dodi. Mau coba juga dia. Dia mau nyobain kayak gitu. Udah bolak balik tapi kelamaan. Ini paham enggak? Syaribtul qahwata bil fasli. Syaribtul qahwata bil fasli. Qahwata, sahih. Al qahwata sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Hah? Maf'ulun bi alamatuhu mansubun. Mansubun wa alamatuhu bi dhammah. Bi fathil fathati. Bil fathati. Syaribtu. Syarif itu apa tuh? Fi'il apa? Fi'il madhi mabniun. Mabniun ala? Mabniun ala sukun. Ala sukuni, sahih. Tu'nya sebagai? Fa'il. Fa'il. Domir? Muttasilun. Domir muttasilun sebagai fa'il. Ya. Kalau mau dijelaskan lagi, lebih terperinci. Syaribtu fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni liittisalihi bi ta'il fa'ili tu dhamir muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun mabniun 'ala dhammi dinala dhammi itu kalau mau diperinci masing-masing. Masing-masing itu terjemahnya dalam hal ini dalam posisi. Dalam posisi. Dia untuk dalam posisinya Pak, untuk yang mabni. Tapi untuk kasus isim ya. Kalau untuk fi'il ma dia tidak pakai kayak begituan kecuali kalau memang ada kalimat di dalam kalimat. Kalau kalimat dalam kalimat baru kalau fi'il dia bisa pakai fi mahalli. Syariba wa syaruba. Syariba. Yashrabu. Yashrabu. Syariba fi'il mujarrad wazan kirabi, wazan keempat. Syarib ayo syarabu. Ida syarib al-kalbu fi ina'i hadikum. Hadith. Ida syarib al-kalbu fi ina'i hadikum faqsiluhu sab'an. Naam, ada di ba'dahu. Fataha ahmasul baful baiti. Fataha ahmadu baful baiti. Al-baba saja. Al-baba. Al-baba. Al-baba sebagai? Mudafi lai. Maf'ulun bi. Irobnya? Irobnya. Hah? Irobnya mansub. Mansub, sahih. Tanda mansub ya? Mansubnya alamatuhu al-fathah, sahih. Alamatuhu al-fathah. Ada di ba'dahu. Ghusalat aminatul qamisa. Ghusalat aminatul qamisa. Al-qamisa sebagai apa? Al-qamisa sebagai maf'ul bih. Ful bih. Maf'ul bih. Alamatuhu al-fathah. Alamatuhu? Al-Fathah. Ghasalat. Ghasalat fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Madhi. Al-Fathah. Al-Fathi. Al-Fathi. Amma ta ut-ta'nithi mabniun 'ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Itu kalau diperinci. Dia enggak ada posisinya di i'rab. Dia hanya tanda muannas saja. Alamat ut-ta'nith. Paham ya? Paham ya? Insyaallah bab maf'ul bih. Cara menempatkan maf'ul bih. Intinya kalau ada maf'ul bih harus ada fa'il, harus ada fi'il. Sudah paham ya? Tuman wasil ila tamrin as-sabi'. Naqra awalan. Ta'ammal al-mithalain al-atiyaini. Al-atiyaini. Perhatikan dua contoh berikut ini. Al-atiyaini. Naqra awalan. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. ذهب الطلاب إلى الملعب. ذهب الطلاب إلى الملعب. الطالبات ذهبنا إلى المكتبة. الطالبات ذهبنا إلى المكتبة. ذهبت الطالبات إلى المكتبة. ذهبت الطالبات إلى المكتبة. ada yang aneh enggak ini contohnya? Hah? Fi'ilnya kenapa? Kalau yang atas itu yang berhati kan? Jamak. Pakai jamak. Kalau fi'ilnya duluan? Dua dia pakai mufrad. Pakai yang mufrad, sahih. Itu beda ya. Mumtaz murtafi. Kalau paham bisa ini. Kalau belum gini, belum mumtaz murtafi. Muntas tingkat tinggi. Nah, apa kerja kita? Ya, perhatikan. Ini at-tullabu orangnya, setelahnya fi'ilnya. Orangnya setelahnya fi'ilnya. In kana al-fi'lu ba'da al-ismi wajaba al-ittiba' fil jinsi wal adadi. Kalau fiilnya setelah orangnya, fiilnya setelah orangnya harus ngikut dari segi jenis, yakni jenis mudzakkar muannasnya, wal adad dari segi jumlah, harus ngikut dari segi jenisnya dan dari segi jumlah, apakah mufrad, mutsanna, jamaknya. Paham ya? Kalau fiil setelah orangnya harus ngikut dari segi apa? Jenisnya, mudzakkar muannasnya, dan dari segi jumlah al-adad. Kalau fiilnya disebut terlebih dahulu baru orangnya, yang dibutuhkan hanya kesesuaian dari segi jenis, jenis mudzakkar saja. Kalau jumlah mah tidak harus dari segi jenis. Paham ya? Kalau fiilnya yang disebut terlebih dahulu, maka yang diperlukan adalah, yang disyaratkan lebih tepatnya, hanya kesesuaian dari segi jenis. Sama-sama untuk mudzakkar. Paham ya? Itu singkatnya. Kalau fiilnya setelah orangnya, apa yang disyaratkan? Akhiri. Jumlah dan jenis. Kalau fiilnya dahulu baru orangnya, apa yang disyaratkan? Ahlus? Jenisnya saja. Jenisnya saja. Itu ringkasnya. Gampang kan? Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami insyaallah. Kalau singkatnya seperti itu. Loh, kenapa bisa begitu? Begini penjabarannya. Kenapa bisa begitu? Ketika pola tullabu dhahabu ilal mal'abi, at-tullabu sebagai mubtada. Ini polanya mubtada, mubtada khobar, mubtada khobar. Paham ya? Dia polanya mubtada khobar, hanya khobarnya bukan khobar mufrad. Bukan Alkitabu jamilun, itu khobar mufrad. Khobarnya hanya isim tunggal sendirian. Kalau ini khobar tapi khobarnya jumlah fi'liyah. Paham ya polanya dulu? Kalau pola ini pola mubtada khobar. Mubtada khobar. Kalau dhahabatullabu itu pola fi'il fa'il. Dia polanya adalah pola fi'il fa'il. Ilal mal'abi acukan saja, udah gampang, jar majrur ya. Paham ya sampai sini bedanya? At-tullabu dhahabu ilal mal'abi pola mubtada khobar. Mubtada khobar kita sudah belajar disyaratkan harus sesuai dalam hal apa? Khobar itu sesuai dengan mubtadanya dalam hal irob enggak? Dalam hal jenis dan dalam hal jumlah. Irobnya? Enggak. Ya, irob mah enggak. Alif lam nakirahnya? Enggak juga. Hanya dua itu tadi. Ya, sudah kita pelajari. Kalau empat mah sifat. Empat mak sifat. Kalau khobar dengan mubtada disyaratkan sesuai dalam hal jenis, mutakar mu'annas, dan dalam hal jumlah. Fil adad. Min haithul mufrad wal muthanna wal jama'. Sedangkan ini mubtadanya apa? Jama'. Ya, mubtadanya isim yang menunjukkan jama', jama'atun minat tullab. Maka khobarnya harus sesuai. Harus juga jama'. Yang untuk mudakar juga. Maka pakainya adalah zahabu. Paham ya? Kenapa dia harus pakai zahabu? Karena dia sebagai khobar. Dan khobar disyaratkan harus sesuai dalam dua hal. Ya. Ya, khobar itu harus sesuai dalam dua hal. Yang pertama adalah al-jins, yakni jenis mudzakkar muannas. Yang kedua adalah dalam hal al-adad. Paham ya? Zahabu apa dia? Dia fi'il. Fi'il madhi. Waw dia dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Yang waw ini bersesuaian dengan tullab. Ya, bersesuaian dengan tullab. Sama-sama menunjukkan jama'. Paham ya? Ya. Kenapa fi'il harus pakai jama'? Karena dia khobar. Sedangkan khobar harus disyaratkan kesamaan dalam dua hal. Jenis dan adatnya. Paham ya? Bagaimana yang zahabatullabu? Zahabatullabu polanya fi'il fa'il. Zahaba fi'il. At-tullabu fa'il. Zahaba dia fi'il untuk domir apa? Domir huwa, ya kan? Fi'lun madin fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa dengan tullabu sesuai tidak? Tidak sesuai. Fi'il madi fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fa'ilnya mana? Kalau hanya ini saja, fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa. Tetapi kalau zahabatullabu ilal mal'abi, at-tullabu sebagai apa nih? Fa'il. Dia sebagai fa'il. Fa'ilnya polanya adalah jama' taksir. Yang dia marfu' alamatuhu dhammah. Gampang kan? Fa'il. Fa'ilnya ini jenisnya, adatnya mufrad, musanna, jama'. Jama'. Kalau fa'il dalam domir mustatir adatnya berapa? Satu. Paham sampai sini? Beda gak ini? Beda. Wah ini gimana? Jangan-jangan kitabnya salah ini. Salah kali kitabnya ya? Aduh syekhnya gimana payah ini. Katanya profesor. Masa salah? Hah? Kurang ngopi syekhnya. Yang gak laku sama mustatir juga satu. Hah? Sabar. Sabar. Sabar. Kalau orang Arab sabar begini, sabar. Isbir. Ada gambarnya lagi di WA. Gambarin, nanti saya kirimin. Sabar. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi saja, maka fa'ilnya domir mustatir takdir hu huwa. Paham ya? Tapi fa'il, ah? Yani maksudnya adalah huwa. Maksudnya adalah huwa. Tapi ini fa'ilnya berupa dhamir mustatir, tersembunyi. Paham? Dia berupa dhamir mustatir. Sedangkan tullabu ini dia fa'il yang berupa isim zahir. Isim zahir, kelihatan kan? Jelas. Fa'il yang isim zahir kelihatan jelas dengan fa'il yang tersembunyi lebih kuat mana? Jelas. Lebih kuat yang zahir. Maka kalau dalam bahasa Arab ketika ada fi'il dan setelahnya ada isim marfu' yang sebagai fa'il, ya, fa'il dhamir mustatir itu diabaikan. Ya, ini diabaikan. Paham? Yang berlaku adalah fa'il yang berupa isim zahir. Isim zahir marfu' setelah fi'il. Paham ya? Maka yang dianggap ini, lo ini fa'il dhamir mustatir, ini sudah tidak dianggap lagi, ya. Ini udah cerai, udah kawin lagi sama tulab. Paham ya? Kenapa? Karena dia fa'il yang berupa dhamir mustatir, tersembunyi, enggak kelihatan. Sedangkan ini fa'il berupa isim zahir. Maka ini yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat dan ini yang lebih diberlakukan daripada fa'il dhamir mustatir. Paham sampai sini? Ya, tafadhal, silakan. Di itu diganti panjamak bisa? Yang mana? Talibu bisa. Talibu bisa. Dhahabat tulabu bisa. Dhahabat talibu bisa. Muthanna bisa enggak? Bisa juga. Dhahabat talibani. Dhahabat talibani bisa. Tapi kalau di Irob itunya enggak disebutkan kan ya? Ah, ini enggak disebut lagi, udah enggak disebut. Fa'il dhamir mustatir gimana? Enggak. Fa'ilnya bukan dhamir mustatir. Ini. Fa'ilnya. Enggak, fa'ilnya jadi tulab. Wa'ila jadi tulab. Ya. Enggak, fa'ila tulab. Ya. Paham ya? Hmm. Itu kenapa bisa? Hah? Yang kata pemimpin kan tadi jelas nih. Idaba satu kan. Iya. Itu apa? Jama. Tayyib, naqra ma'an. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. Dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Ya, lihat dulu. At-talibatu dhahabna ila al-maktabati. At-talibatu dhahabna ila al-maktabati. Dhahaba at-talibatu ila al-maktabati. Ya, yang at-talibatu sama konsepnya, sama persis. At-talibatu dhahabna pola mubtada khobar. Ketika pola mubtada khobar, maka fi'il yang berstatus sebagai khobar harus sesuai dari segi jenis dan adatnya. Jenis mudzakkar mu'annas dan jumlahnya harus sesuai. Tapi ketika fi'ilnya di awal, dhahabat at-talibatu, sama konsepnya. Dia fi'il madhi, aslinya ada dhamir mustatir, ya. Tapi ada isim zahir berupa jama' mu'annas salim sebagai fa'ilnya. Maka yang kuat adalah fa'il berupa isim zahir. Konsepnya sama persis. Paham ya? Saya paham ya? Sama persis. Kalau udah paham ini, mah pasti paham. Contohnya bagaimana? Maka ini bukan salah syekhnya. Syekhnya betul ini. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Nanti bisa dilihat di rumah ayat 44, ayat 48, ayat 50. Itu nanti saya kirim gambarnya di grup. Al-A'raf surat 7 ayat 44, 48, 50. Wanada ashabul jannati ashaban nari. Angkat wajadna wa ma wa'adana rabbuna haqqa. Wahai wajadum ma wa'ada rabbukum haqqa. Qalu na'am. Wanada fi'il madhi. Fi'il madhi untuk huwa. Ashabul jannah. Itu fa'ilnya. Ashabul jama' taksir. Ya, tapi fi'ilnya pakai untuk domir mustatir huwa. Begitu pula yang setelahnya. Wanada ashabul a'rafi rijalai ya'rifunahum bisimahum. Wanada ashabul a'raf. Sama. Bawahnya. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alayna minal ma' au mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma ala al-kafirin. Wanada ashabun nar, gantian penghuni neraka yang teriak ke penghuni surga, tolong bagi air atau bagi makanan. Jawab penghuni surga, Allah mengharamkan makanan minuman buat penghuni neraka, buat orang-orang kafir. Maka itu semuanya pola ini, semua semua yang pola ini persis. Saya paham ya. ثم نواصل إلى تمرين الثامن. تمرين الثامن. دع الحركات أولا. قدم. قدم الفعل. قدم الفعل. في الجمل الآتية. في الجمل الآتية. كما هو. كما هو موضح موضح في المثال في المثال. قدم بمعنى قدم majukan, kedepankan fi'il, kedepankan majukan fi'ilnya. Fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Kama huwa, sebagaimana ia. Muwaddahun, dijelaskan. Muwaddahun, dijelaskan. Fil mithari, pada contoh. Majukan. Contohnya. Al-awladu syaribul qahwata. Hai, ikhrah. Al-awladu syaribul qahwata. Syaribal awladul qahwata. Syaribal awladul qahwata. Al awladu sebagai mubtada. Syaribul qahwata khobarnya. Syaribunya pakai yang jama. Kenapa khobar harus sesuai dari segi jins dan adatnya ya, itu untuk mudzakkar, mudzakkar. Untuk jama, jama juga. Dimajukan fi'ilnya syariba. Syaribal awladu al-qahwata. Bocah-bocah juga minum kopi ini. Ya, lagi banyak. Warung kopi di Bekasi lagi banyak ya? Mana-mana. Hah? Mana-mana juga gitu? Mana-mana. Muasil, ini ya, dibalik fi'ilnya. Sampai-sampai. Sampai-sampai. An-nasu sami'ul adana. Terjem awalan. Para manusia mendengar, orang-orang mendengarkan azan. Mendengar azan, sahih. Qaddimil fi'l. Sami'an nasu adana. Sami'an nasu adana, sahih. Sami'an nasu adana. Ada di ba'dahu? At-tullam kutubul ajwibah. Katabul. Katabul ajwibah. Naam. Murid-murid menulis jawaban. Menulis jawaban. Alan, fi'lu fil amam. Katabat tullabul ajwibah. Katabat tullabu. Sahih. Terjem. Murid-murid. Oh ya, sama. Ya. Naam, ada di ba'dahum. At-talibatu dakhalna. Dakhalnal fasli. Dakhalnal fasla. Dakhalnal fasla. Terjem awalan. Murid-murid atau siswi-siswi memasuki kelas, sahih. Memasuki kelas. Alan qaddimil fi'l. Dakhalat Talibatul fasla, sahih. Pakainya daqolat, daqolat. Naam, ada di ba'dahu. Al-mudarrisuna kharaju minal fushuri. Para guru telah keluar dari kelas. Kharaju. Alan fi'lu fil amam. Kharajal mudarrisuna minal fushuri. Minal fushuri, sahih. Guru keluar dari kelas-kelas. Ada di ba'dahu. Zumalani raj'u min Makkah. Raja'a zumalai. Terjem. Telah kembali dari Mekah. Sahih. Ada di ba'dahu. Akhwati wasalnakum sana. Saudari-saudariku mencuci pakaian-pakaian. Mencuci pakaian-pakaian, sahih. Ghasalat akhwati al-qumsana. Naam, ghasalat akhwati. Naam, ada di ba'dahu? At-tujaru fatahud dakakina. Ad-dakakin jama' dukkan. Ad-dakakin jama'u dukkan. Ad-dukkan jama'nya dakakin. Ad-dakakinu. Ad-dakakin. Tasdidnya hanya pada dal saja. Naam, ikra. Fatahat tujaru dakakina. Sahih, dakakina. Naam, ada di ba'dahu. Siapa? Halo. Kopi. Kebanyakan jagung. Lengkap. Naam, sama-sama. Ada di Tabibatu dhahabna ila al-mustashfa. Ila al-mustashfa, sahih. Dokter perempuan itu pergi ke rumah sakit. Naam. Dhahaba at-tabibatu. Pakainya dhahaba atau dhahabat? Dhahabat. Dhahabat, kenapa? Muannas. Tabibat muannas. Jawab muannas. Dhahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Ila al-mustashfa, sahih. Ada di ba'dahu. At-tulabu fahimud darsa. Fahimud darsa. Fahimud darsa. Qaddim al-fi'l. Fahimat tulabu darsa. Sahih. Ila huna, hal min su'al? Subhanallah walhamdulika syada wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar lagi, iya, mungkin dars habis dars polamis ya.